إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang dengan taufiknya kita kembali dipertemukan di dalam majelis ilmu yang mulia setelah kita dimudahkan melaksanakan salat berjamaah, kemudian setelah kita dimudahkan tetap berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas jalan kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Di malam hari ini kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab Manhaj yang menjelaskan metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam semua pembahasan masalah agama mereka, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam bersikap menghadapi penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat, dan semua permasalahan-permasalahan agama lainnya. Inilah pembahasan kajian rutin kita mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sebenarnya. Kitab yang ditulis oleh guru kita Syekhuna Syekh Abdus Salam bin Raja As-Suhaimi, Abdus Salam bin Salim bin Raja As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, yang beliau adalah seorang syekh yang mengajar di Jamiah Islamiyah Universitas Islam Madinah, sekaligus juga merupakan penasehat orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang di kerajaan Arab Saudi yang ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah. Maka pembahasan kitab ini sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, pembahasan yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim yang menginginkan dirinya untuk selalu menempuh jalan yang lurus, karena dengan membahas metode pemahaman atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akan mengetahui rambu-rambu dalam perjalanannya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Saat ini lanjutan pembahasan kitab ini, kita akan melangkah ke bab yang baru atau pembahasan yang baru. Setelah di pembahasan pertama kita telah mengkaji tema al-maqsudu bis-salaf, yang dimaksud dengan salaf. Jadi di sini, meskipun pembahasan ini mungkin banyak diulang-ulang dalam kajian-kajian kita, tetapi dengan kita pahami dalilnya, ada nukilan para ulama, kita mengetahui namanya salaf, ya seperti yang telah kita bahas, adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kemudian para ulama yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para imam ahlu sunnah yang mengikuti pemahaman dan pengamalan mereka dengan baik. Jadi tidak ragu lagi kita sudah punya patokan dalam menilai, bukan hanya sekedar dengan keindahan berkata-kata atau kerasnya lontaran suara, tetapi manhaj ahlu sunnah wal jamaah diukur dengan bagaimana mereka selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan walladzina taba'uhum bi ihsan, serta para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Ini sudah kita selesaikan pembahasannya, alhamdulillah. Sekarang kita melangkah kepada pembahasan berikutnya. Pembahasan yang kedua, izharu madhhabi salafi wa bayanu mauqifihim min ahlil bidah. Izharu madhhab as-salaf, menampakkan terang-terangan pemahaman salaf, manhaj salaf, ya, memperkenalkan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, karena semua orang berhak untuk mengetahui kebenaran Islam, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terang benderang. Laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian di atas petunjuk yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siangnya, saking terangnya malamnya seperti siangnya, tidak ada yang menyimpang dari petunjuk yang terang benderang tersebut, kecuali sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang akan binasa, naudzubillahi min dzalik. Maka setiap kaum muslimin berhak untuk mengetahui jelasnya pemahaman salaf ini, bahkan wajib bagi setiap orang yang mengetahuinya untuk menjelaskan, menampakkannya, menjelaskannya kepada kaum muslimin secara terang-terangan, karena kalau tidak, dia akan termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Yang sudah kita ketahui ini adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katamal ilma aljamahullahu yaumal qiyamati bilijami minan nar." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu dalam urusan-urusan yang mungkin menyangkut maslahat seseorang, dia bertanya, kita tahu dalilnya tapi tidak kita terangkan, sembunyikan. Ini saja dikatakan menyembunyikan ilmu, maka hukumnya, ancamannya, Allah akan memakaikan padanya pada hari kiamat nanti lijam, tali kekang dari api neraka. Bagaimana kalau orang yang menyembunyikan ilmu menyangkut kemaslahatan umat agar mereka berakidah dengan benar, beribadah dengan benar? Antum ketahui dan sudah pernah kita terangkan, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, oleh ulama kita, ulama besar kita Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, bahwa istilah manhaj itu lebih luas dari akidah, karena manhaj itu artinya metode pemahaman atau jalan yang kita tempuh dalam mengamalkan semua masalah agama. Makanya dalam berakidah kita mengikuti manhaj salaf. Bagaimana caranya manhaj salaf menetapkan akidah? Tentu dengan Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, nukilan dari para sahabat, kesepakatan, ijma' para ulama salaf. Dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, masalah fikih, semua masalah. Biasanya kalau orang sudah menyimpang dalam satu permasalahan, tidak mengikuti manhaj salaf, yang lain pun akan menyimpang. Karena dengan dia belajar manhaj salaf, dia tahu kebenaran itu ada pada manhaj salaf. Tidak terbagi, salaf cuma benar masalah akidah, yang paling selamat dalam masalah akidah, tapi dalam masalah dakwah, dalam masalah sikap, masalah menasihati pemerintah, kita pakai yang lain. Ini orang yang ragu dengan manhaj salaf, tidak dikatakan sebagai salafian alal jadah, salafi yang sebenarnya, pengikut manhaj salaf yang sebenarnya. Jadi perlu kita jelaskan di masyarakat, apalagi di zaman ketika masyarakat sudah banyak tertipu dengan slogan-slogan yang palsu, mengatasnamakan Islam, padahal jauh dari petunjuk Islam yang sebenarnya. Nah inilah ya pentingnya apa yang disebutkan dalam pembahasan ini, idharu madhhab as-salafi wa bayanu mauqifihim min ahlil bidah. Menampakkan, menjelaskan terang-terangan manhaj, metode pemahaman salaf, serta penjelasan bagaimana sikap mereka menyikapi orang-orang yang berbuat bid'ah. Ini dalam rangka menjaga kemurnian agama, ya, menjaga kemurnian agama kita, iman kita, dan juga kaum muslimin secara keseluruhan. Tapi kita akan baca Asy-Syaikh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajidh, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis yang sangat terkenal ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya dengan sanad yang disahihkan oleh para ulama kita, disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya rahimahumullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentu kita tahu sahabat yang meriwayatkannya adalah Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi sunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para khalifah-khalifah yang lurus, al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk. Ini pun sudah kita jelaskan kenapa disebutkan mereka memiliki dua bimbingan dan petunjuk, karena bimbingan itu membimbing mereka dalam amal dan meluruskan mereka dalam pemahaman ilmu. Bimbingan yang lengkap ada pada sunnahnya Khulafa'ur Rasyidin. Dan ini mencakup para sahabat secara keseluruhan. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu. Serta hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, hadis ini sudah sering kita ulangi, bahkan mungkin banyak di antara kita yang sudah menghafalnya. Tapi coba kita bayangkan, setiap para ulama menjelaskan tentang metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau setiap di dalam kajian dikaji tentang metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh para ustaz kita, hadis ini senantiasa dinukil. Selalu disebutkan, dicantumkan. Apakah orang yang mendengarnya tidak bosan? Jawabannya, orang yang beriman tidak pernah bosan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sahih. Kalau hadis yang palsu, hadis yang dhaif, kita tinggalkan. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang jalan yang benar ini perlu kita ulang-ulangi. supaya meyakinkan hati kita. Ingat, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, pembahasan masalah manhaj atau metode pemahaman yang benar ini menyangkut masalah menjalani atau menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang itu cuma satu-satunya jalan, sedangkan yang lain jalan-jalan yang menyimpang dibimbing oleh syaitan. Nah sekarang, mungkin kita akan beranggapan atau sebagian orang akan berpikir, saya sudah mengikuti manhaj salaf, saya juga sudah mengikuti kajian-kajian sunnah, saya juga rajin mendengarkan misalnya siaran Rojak TV dan yang lainnya. Kenapa pembahasan ini selalu dibahas? Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, membahas tentang pemahaman yang benar dan diulang-ulang pembahasannya ini untuk meyakinkan hati kita dan juga untuk menjaga istiqomahnya hati kita di atas kebenaran. Ingat, dasar dari istiqomah, dasar dari takwa, hakikat dari takwa yang sesungguhnya itu bermula dari hati. Dan untuk urusan hati, manusia tidak bisa mengarahkannya kalau bukan karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongan darinya. Coba kita ingat pembahasan yang kita pernah sebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu kepada kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Saat ini kita mendengarkan pembahasan tentang salaf, masya Allah kita merasa gembira. Kita merasa senang mengikutinya. Kita juga mantap mengamalkannya. Tapi besok siapa yang menjamin? Seseorang, apalagi yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, dalam keadaan hati kita lemah. Innal quluba dha'ifatun, hati manusia lemah. Bahkan hati mudah berbolak-balik. Siapa yang menjamin kemudian ada seseorang yang membaca postingan tertentu atau dikirim SMS oleh orang lain, kemudian dia terpengaruh dengan syubhat karena hatinya lemah? Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di dalam ayat tadi, ketauhilah Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Ini untuk mengingatkan sama kita bahwa yang namanya memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu harus bermula dari hati, dan manusia tidak bisa menguasai hatinya, karena itu cuma dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya menguatkan hati dengan selalu membacakan padanya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih tentang jalan yang benar, memotivasinya untuk selalu mengikutinya, ini perkara yang sangat kita butuhkan di akhir zaman. Karena seseorang akan binasa kalau dia tidak memiliki hati untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hati yang selalu dikena syubhat sehingga kabur dalam membedakan dua pemahaman ini. Inilah yang semakin menjadikan kewajiban untuk menjelaskan pemahaman sunnah di akhir zaman, menjelaskan buruknya bid'ah di akhir zaman, adalah kewajiban yang semakin ditekankan. Bagaimana ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah athar yang sahih, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hati itu dia bisa mengenal, membedakan kebenaran sebagai kebenaran, kebaikan sebagai kebaikan, dan mengingkari keburukan sebagai, mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Jadi, dengan kita membaca hadis seperti ini, kita ulang-ulang, kita semakin yakin, semakin mantap. Dan keyakinan itu bersumber dari hati kita. Tempat asal istijabah memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi wasfil firqatin najiyati wa qad qila lahu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Di dalam hadis yang lainnya juga sudah pernah kita baca hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan ciri-ciri golongan yang selamat. Ketika beliau ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, mereka adalah orang yang mengikuti pemahamanku, petunjukku dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang terbiasa membacanya, petunjuk para sahabat atau nukilan ucapan mereka bagi orang yang terbiasa membaca dan menukilnya, alhamdulillah jelas. Tapi pada diri sebagian orang samar, karena semua orang mesti mengaku seperti ini, mengikuti kebenaran, membela sunnah, mencintai sunnah. Bagi orang yang terbiasa mengikuti kajian sunnah, dia akan mudah membedakan. Dia akan mudah membedakan dari mendengar seseorang berbicara, meskipun kata-katanya indah, banyak orang yang terpengaruh dengan ucapannya, kelihatannya menyenangkan ketika didengar. Inna minal bayani lasihron, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya di antara al-bayan, kepandaian berkata-kata, ada sihirnya. Tetapi orang yang terbiasa mendengarkan sunnah, mengetahui metode pemahaman sunnah, dalam dirinya akan terbentuk semacam insting untuk bisa membedakan. Oh, ini ciri-cirinya orang yang berbicara sesuai dengan sunnah pemahaman para sahabat. Ini adalah ciri-ciri pemahaman yang aneh, tidak pernah kita dengarkan. Dia bisa membedakan. Kenapa? Karena kebenaran itu ada cirinya, ada cahayanya yang mudah dikenal oleh hati manusia. Inna alal haqqi lanuran, ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di atas kebenaran itu ada cahaya yang nyambung dengan hatinya orang yang beriman. Makanya orang yang belajar pemahaman yang benar, mengkaji iman, dengan itu hatinya memiliki pemahaman dasar yang dengannya dia mudah menilai meskipun dia belum tahu rinciannya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika mereka belajar petunjuk Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan iman, pemahaman yang benar, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang benar, memperingatkan dari penyimpangan-penyimpangan dengan rinci. Setelah itu Al-Quran turunnya perlahan-lahan, tidak sekaligus turun. Maka mereka belajar dari iman, kemudian belajar dari Al-Quran. Ini disebutkan di dalam sebuah athar yang sahih dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadhri qulubir rijal." Sesungguhnya iman itu masuk ke dalam lubuk hati manusia, tentu dengan pengajaran-pengajaran yang menukil dalil tentang iman, pemahaman umum agama yang benar. Thumma nazal al-Quran, setelah itu Al-Quran turun. Fa'alimu minal imani thumma alimu minal Quran. Maka mereka mendapatkan ilmu dari iman, kemudian mendapatkan dari Al-Quran. Apa maksudnya? Kita semua ketika belajar membentuk pemahaman dalam diri kita. Oh, inilah metode salaf. Ciri-cirinya seperti ini. Nukilan-nukilannya jelas. Kita dengarkan sebuah ceramah, ceramahnya rame, banyak orang awam mengikutinya, penasaran mungkin kita dengarkan. Dari ciri-cirinya kita sudah bisa tebak, oh ini kayaknya bukan salaf, ini kayaknya tidak sesuai dengan metode salaf, ini tidak seperti yang saya biasa dengarkan. Sudah ada kepekaan di hati kita untuk menilainya. Ternyata kemudian kita pulang buktikan, kita buka dalilnya, apa yang diterangkan tadi, yakin kita, betul ternyata dari awal insting hatinya sudah mengatakan ini bukan sesuai pemahaman salaf. Setelah pulang dia buktikan dengan melihat dalilnya, ternyata banyak keterangan-keterangannya yang menyimpang, tidak sesuai dengan sunnah. Masya Allah, ini manfaatnya orang belajar manhaj salaf. Antum ketika menilai sesuatu, kadang-kadang yang mungkin pernah kita pelajari atau belum, tapi rincian masalah agama kan kita tidak mesti kuasai semua. Mungkin pernah kita kaji, kita lupa. Setelah kita murojaah kembali, baru kita ingat. Tapi permulaannya penilaian itu adalah dari keimanan dasar kita, pemahaman dasar kita, hati kita yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Dengan ini insya Allah, ya, seorang hamba akan dimudahkan selamat dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dia. Dengan dia membawa hati yang menyelamatkan dia dari kebinasaan, karena dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Taib. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya, ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Man kana mustannan falyastanni biman qad mata. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanu khaira hadhihi al-ummati wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa nakli dinihi, fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraikihim, fahum kanu alal hudal mustaqim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, barang siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, tentu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia mengambil teladan atau panutan dari falyastan nabiman qadamat, dari orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pemahaman dan pengamalan mereka. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Kebaikan yang disebutkan di dalam hadis yang sahih dengan bentuk kebaikan yang mutlak, artinya semua masalah agama, tidak hanya satu dalam pemahaman tertentu baik kemudian yang lain bisa diambil dari selainnya, tidak. Mereka baik dalam semua permasalahan agama. Wa abarraha quluban, mereka adalah orang yang paling baik hatinya, berarti paling kuat imannya, ya. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, para sahabat ini telah mencapai tingkatan yang keimanan mereka itu ketika ada syubhat langsung dia menolaknya. Menolaknya. Ketika ada bisikan-bisikan syaitan karena kekuatan imannya, dia menolak. Ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Ya, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, innana lanajidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna ay yatakallama bi." Wahai Rasulullah, kami mendapatkan dalam bisikan-bisikan di hati kami, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh syaitan di hadapan hati kami, yang salah seorang dari kami merasa berat untuk mengikutinya. Apa jawaban Nabi SAW mendengarkan ini? Beliau bersabda, "Awa qad wajadtumu?" Apakah kalian telah merasakan ini, mencapai hal ini? Mereka mengatakan, "Na'am." Betul wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka sharihul iman." Itulah bukti kemurnian, kekuatan iman. Dalam riwayat lain, "Dzaka mahdzul iman." Itulah bukti kemurnian iman. Mereka lah yang paling baik hatinya, yang paling kuat imannya. Maka pantas dijadikan panutan dalam beragama seorang hamba. wa a'maqaha ilman, mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Ini caranya mencari panutan, mencari guru tempat kita mengambil ilmu agama. Ciri-ciri seperti ini yang harusnya dipenuhi. Wa aqallaha takallufan, dan yang paling sedikit sikap memberat-beratkan dalam urusan agama. Para sahabat itu jauh dari sifat gulu, ekstrim dalam beragama. Yang paling sedikit mereka, mereka selalu mengamalkan dalil dengan benar, karena asal dari hati mereka sudah, ya, selalu mudah untuk diajak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaumun, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah pilihan. Sehingga orang yang mengikuti para sahabat tidak akan menyesal dan tidak akan ragu, karena mereka adalah hamba-hamba pilihan untuk menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan agamanya. Fatashabbahu bi akhlaqihim, maka serupakanlah dirimu dengan akhlak mereka dan ikutilah jalan-jalan mereka. Fahum kanu alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya dalam urusan agama, apapun yang ada dalam pikiran kita, memikirkan sesuatu, menganggap baik sesuatu, atau perasaan kita menginginkan sesuatu untuk kita lakukan kelihatannya baik, kalau tidak ada petunjuknya dari generasi terbaik, jangan diikuti pemikiran tersebut. Ingat, segala sesuatu yang menyimpang dari dalil itu adalah hawa nafsu, berarti akan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar manhaj salaf menjadikan kita terbiasa untuk selalu mengikuti dalil, tidak terburu-buru bertindak kalau tidak ada dalil, tidak mengikuti hanya sekedar banyak orang berbuat kemudian kita ikut-ikutan, tidak demikian. Fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan dalil adalah hawa nafsu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga kau akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahlussunnah wal Jamaah di zamannya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waliktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip dasar sunnah menurut kami Ahlu Sunnah wal Jamaah, landasan-landasan utama berpegang teguh dengan sunnah menurut pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang pertama adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan pemahaman dan petunjuk para sahabat Rasulullah SAW, serta al-iktida'u bihim, meneladani mereka dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Tamassuk, berpegang teguh, ini harusnya mencakup semua permasalahan agama. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang walladzina taba'uhum biihsan, mengikuti mereka dengan kebaikan, bukan cuma dalam urusan-urusan ibadah saja kita ikuti mereka, dalam menuntut ilmu, dalam memilih guru, dalam bersabar menghadapi, mempraktekkan, memahami dan mengamalkan sunnah, menghadapi penentangan-penentangan manusia, semua kita ikuti. Ini namanya ittiba yang sempurna. Ini yang inilah artinya alladzina taba'uhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, makanya diungkapkan di sini berpegang teguh dengan petunjuk mereka dan meneladani mereka, karena mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin keselamatannya. Taib, selanjutnya kata Syekh Abdul Salam hafizahullah taala, wa ma zala a'immatu sunnati wa ulama'uha jilan ba'da jilin yad'una ila tiba'is salafis salihi wal iktida'i bihim. Dan senantiasa para imam ahlu sunnah wal jamaah, para ulama sunnah dari satu ke generasi berikutnya, senantiasa mereka selalu mengajak manusia untuk mengikuti pemahaman salafus saleh dan meneladani mereka. Masya Allah, ini merupakan ciri dakwah sunnah yang selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di atasnya dalam keadaan dan fitnah sebesar apapun. Justru semakin kuat fitnah, semakin kita berpegang teguh. Bukan malah semakin larut dalam fitnah, semakin mempermudahkan urusan agama. Sekarang agama yang alhamdulillah saat ini kita nikmati hasilnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajian-pengajian, media sunnah yang bisa kita dengarkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kekurangan kita, ini adalah hasil dari dakwah kita yang awal-awal mengenal sunnah dan selalu bertanya kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang sikap yang benar, dapatkan hasil yang seperti ini. Kalau ada orang yang ingin merubah dakwah ini dengan model yang lain, siapa yang akan menjamin akan bisa berhasil dan terhindar dari fitnah seperti yang sekarang kita rasakan? Tidak ada. Ya, pemahaman sunnah itu kita terapkan dalam keadaan apapun. Semakin banyak fitnah, justru kita semakin berpegang teguh dengan sunnah, karena sunnah adalah jalan keselamatan. As-sunnatu kasafinatin nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa ghariqa. Ucapannya siapa? Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Sunnah itu adalah seperti bahtera Nabi Nuh. Ketika dunia dipenuhi dengan banjir fitnah, penyelamat adalah bahtera sunnah. Barang siapa yang ikut menumpang di atasnya, maka dia selamat. Tapi barang siapa yang tidak mau, maka dialah yang akan ditenggelamkan di dalam fitnah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wasuluki tariqihim, senantiasa para ulama salaf mengajak kita untuk, para ulama ahlu sunnah mengajak kita untuk mengikuti salafus saleh, meneladani mereka serta bersabar menempuh jalan mereka. Wa ma bariha ahlu sunnati yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillah wa bima sahha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa illam yajidu fa fihima fa bima thabata anis salafis salihin minas sahabati wat tabi'in wa atba'it tabi'in al ma'rufi anhumul imamatu fis sunnah. Dan senantiasa para ulama ahlu sunnah wal jamaah selalu menetapkan permasalahan agama, mengambil dalil dalam urusan agama, dalam urusan keyakinan, berdasarkan penjelasan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka tidak mendapatkan keterangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mereka berpegang teguh dengan athar para ulama salafus saleh. Ini yang semakin menyamarkan keadaan manhaj yang hak, karena masyarakat kita banyak di antara mereka yang belum terbiasa mendengarkan ajakan untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Sehingga mereka yang hanya mendengarkan dibacakan Al-Quran, seolah-olah dia menganggap orang ini adalah orang yang berpegang dengan Al-Quran, padahal Al-Quran ada lafaz dan ada pemahamannya. Ya, ada lafaz dan ada maknanya. Ini yang perlu dijelaskan di masyarakat kita. para ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka tidak mendapatkan keterangan itu dari Al-Quran dan sunnah, maka mereka akan merujuk kepada ma thabata anis salafis salih, pemahaman yang dinukil dengan nukilan yang benar dari para ulama salaf, dari para salafus salih, dari kalangan sahabat, para tabi'in, dan para atba'u tabi'in yang dikenal sebagai imam di dalam sunnah. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah metode pemahaman salaf. Kalau kita beragama dengan cara seperti ini, kita akan selamat. Dan seandainya kita mencukupkan diri dengan pemahaman ini, tidak akan perlu banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Setiap ada masalah, dia bertanya. Setiap ada pemahaman yang berbeda, dia kemudian bingung menghadapinya. Anda sudah tahu, patokannya sudah jelas. Siapapun yang membawakan permasalahan yang baru, minta dalilnya. Bagaimana pemahamannya dan bagaimana penerapannya? Kembalikan kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan melihat nukilan-nukilan mereka. Ini yang harusnya ya dipahami dengan benar dan dijelaskan kepada kaum muslimin tentang hakikat kebenaran ini. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, kita teruskan kembali sedikit dari lanjutan pembahasan tentang keharusan menampakkan, menjelaskan dengan terang-terangan tentang manhaj salaf, serta penjelasan tentang sikap mereka, prinsip mereka ketika menghadapi terhadap ahlul bid'ah, ya, prinsip atau sikap mereka terhadap ahlul bid'ah. Tapi selanjutnya di sini dinukil pernyataan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala fi tafsir qoulihi taala thumma istawa 'alal 'arsy. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya, sebagaimana kita ketahui pemahaman para ulama salaf yang disepakati tanpa ada perselisihan, makna istiwa adalah al-ala walirtafa'a, tinggi di atas arsy-Nya. Dan ini adalah pemahaman ahlu sunnah wal jamaah yang tidak bisa dikatakan sebagai perselisihan pendapat di dalamnya ada. Kalaupun ada betul perselisihan pendapat, maka itu adalah perbedaan pendapat antara kebenaran dan kebatilan, bukan perbedaan pendapat yang bisa diterima semua. Karena ini masalah akidah, masalah prinsip dasar yang disepakati oleh para ulama salaf. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, falin nasi fi hadza maqalatun katsiratun jiddan laisa hadza mawdi'a bastiha. Manusia dalam pembahasan ini, ya, memiliki maqalatun katsira, banyak pendapat tentang makna istiwa di atas arsy yang disebutkan dalam ayat ini. Banyak pendapat yang dinukil dari beberapa orang, beberapa kelompok, ya, perbedaan pendapat yang sangat banyak sekali yang bukan di sini tempat menjelaskannya, kata beliau. Wa innama yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salafis salih. Tapi yang harusnya kita tempuh dalam pembahasan seperti ini adalah mengikuti pemahaman salafus salih. Selain mereka adalah pemahaman yang menyimpang yang diancam di dalam hadis perpecahan umat sebagai golongan yang ya akan masuk ke dalam neraka, karena permasalahan seperti ini tidak boleh ada perbedaan pendapat padanya, harus kembali kepada pemahaman salaf. Kata beliau, harusnya ditempuh dalam masalah seperti ini, yang diikuti dalam permasalahan seperti ini adalah manhaj metode para ulama salaf. Malikin wal Auza'i wa Thawri wa Layth ibn Sa'ad wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq, yaitu para ulama salaf, Imam Malik bin Anas, Imam Al-Auza'i, Abu Amr Al-Auza'i, Imam Sufyan Al-Thawri, Al-Layth Ibn Sa'ad Al-Misri, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan Imam Ishaq, Ishaq Ibn Rahuya. Semua adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang mereka sepakat ketika menjelaskan makna istiwa adalah al-ulu wal-irtifa, tinggi di atas arsnya, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini di kalangan para ulama salaf. Yang berbeda dalam hal ini hanyalah orang-orang yang memiliki pemahaman bid'ah yang menyimpang dari mereka. Waqala al-imam Ibn Abdul Izz al-Hanafi syarihut tahawiyah. Al-imam Ibn Abdul Izz al-Hanafi yang menjelaskan atau menulis syarah kitab al-akidatu tahawiyah, beliau berkata, wa qad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqa salafi fi ibaratihim wa ansuju ala minwalihim mutatafilan alaihim la'alli andammu fi silkihim wa adkhulu fi idadihim. Aku ingin untuk menjelaskan kitab akidah at-tahawiyah ini, ya, aku menginginkan dalam menjelaskan akidah ini salikan, menempuh jalannya para ulama salafus saleh dalam ungkapan-ungkapan mereka, pernyataan-pernyataan mereka. Wa ansuju ala min walihim, dan aku merangkai, ya, mengikuti jalan mereka. Mutatafilan alaihim, berusaha untuk mencari-cari dan mengikuti perkataan mereka, supaya aku bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dan termasuk ke dalam, ya, dikelompokkan di dalam golongan mereka. Siapa yang ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat, maka harusnya dalam pernyataan-pernyataannya sampai pun dalam lafaz-lafaz yang dipilih harus menyesuaikan diri dengan pemahaman salaf. Oleh karena itu, di dalam berislam dan menjelaskan Islam, tidak perlu kita mengganti istilah-istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan istilah-istilah yang ada saat ini, menyesuaikan diri dengan bahasa jurnalis atau yang lainnya. Boleh kita gunakan bahasa tersebut, tapi dengan tidak meninggalkan bahasa Al-Quran dan Sunnah. Kecuali kalau kondisi-kondisi misalnya ketika sedang ada fitnah, kita bisa, ya, tetap menggunakan dengan penjelasan, atau mungkin ditinggalkan sementara sampai kita memahamkan, kita gunakan kembali istilah tersebut. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih selamat penggunaannya melebihi dari lafaz-lafaz atau istilah-istilah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti istilah syirik, kita sebutkan syirik. Istilah bid'ah, kita sebutkan bid'ah. Kalau ada orang yang salah faham, maka jelaskan pemahaman yang benar. Jangan istilahnya yang ditinggalkan, pemahamannya yang harusnya diluruskan. Ya, ini sekarang muncul sebagian orang dengan pemahamannya yang aneh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka semua, yang mengungkit dengan mengatakan dakwah para ustadz sunnah itu keras karena menggunakan bahasa-bahasa yang letterlek dari Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, ini tuduhan yang sangat keji. Apakah dia tidak sadar? Berarti dia menuduh Al-Quran dan Sunnah sendiri sebagai pemahaman yang keras. Apakah dia lebih sayang kepada umat ini dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya? Jadi pemahaman seperti ini, ya, muncul akibat dari upaya sebagian orang hanya memperhatikan tanggapan orang. Apa yang ditanggapi oleh orang itulah yang menjadi ukuran. Siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disifati dalam Al-Quran, ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat dari Allah engkau berlaku lunak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang agung. Bersamaan dengan itu dijauhi juga oleh sebagian dari kaumnya. Tidak boleh kita meninggalkan istilah Al-Qur'an dan Sunnah dengan istilah-istilah lain yang belum tentu bisa mewakili maknanya dengan sempurna. harusnya kita jadikan umat ini mencintai bahasa-bahasa Al-Quran dan bahasa-bahasa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan justru dengan mengikuti bahasa-bahasa yang diinginkan oleh manusia. Nah, wa qala al-imamu al-Dhahabiyyu fi muqaddima kitabihi al-qayyim al-uluwi lil-aliyyi al-ghaffar. Imam al-Dhahabi ketika menyatakan di muqaddimah, kata pengantar kitabnya yang sangat bermanfaat, ya, kitab al-ulu lil-aliyyi al-ghaffar, kitab yang menjelaskan tentang kemahatinggian Allah, ya, sifat maha tinggi bagi Allah yang maha tinggi dan maha pengampun. Di sinilah beliau menukil ijma' tentang makna istiwa di ucapan semua para ulama salaf, sehingga orang yang menyelisih dalam masalah ini hanyalah orang-orang yang berpemahaman bid'ah, tidak mungkin dikatakan sebagai ahlu sunnah. Kata beliau ketika menjelaskan di muqaddimah kitab ini, Imam Adz-Dzahabi berkata, fa in ahbabta ya abdallahil insafa faqif ma'a nususil qur'ani was-sunani thumma anzur ma qalahu as-sahabatu wat-tabi'un wa a'immatut tafsir fi hadhihi al-ayat wa ma hakauhu min madhahibis salaf fa imma an tantiqa bi'ilmin wa imma taskutu bi'ilmin. Taib, kata beliau, kalau engkau menginginkan, wahai hamba Allah, jika engkau menginginkan untuk bersikap insaf, sikap pertengahan, sikap adil yang sesungguhnya dalam memahami ayat tafsir, kalau kamu ingin bersikap dengan adil, dengan sikap pertengahan yang sesungguhnya, faqif, maka berhentilah, jangan lampaui dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Pertama, tetapkan dulu dalilnya, sikapi dirimu dengan benar, jangan melampauinya. Thumma anzur, setelah itu lihat bagaimana penjelasan para sahabat dan tabi'in, para ulama ahlu sunnah, ahli tafsir tentang ayat ini. Jangan dulu gunakan akal pikiran sendiri, jangan mencari-cari keridhaan orang sehingga berusaha menjelaskannya sesuai dengan keinginan manusia. Anda mengorbankan pemahaman seperti ini, justru tidak menasihati umat, bahkan menjauhkan mereka dari pemahaman yang benar karena keinginannya diikuti. Jadi lihatlah apa yang diterangkan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama a'immah ahlu tafsir, para ulama ahlu sunnah wal jamaah ahli tafsir dalam ayat, memahami ayat-ayat ini. Wa ma hakauhu, dan bagaimana nukilan yang mereka sebutkan tentang pemahaman salaf. Maka kata beliau, fa imma antantiqa bi ilmin, maka kamu harusnya kalau berbicara, bicaralah dengan ilmu. Wa imma taskuta bi ilmin, atau kalau kamu diam, maka diamlah dengan tenang. Kalau perlu bicara, bicara yang benar dengan ilmu, dengan dalil. Kalau tidak, maka diamlah dengan tenang. Ini akan selamat. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ketika ucapannya itu benar, baik, atau hendaknya dia diam. Baik, selanjutnya, faqad ja ahlus sunnati ila bayani idhari madhhabis salaf. Idhari madhhabis salafis salihil ladzina la yashukku ahadun fi annahum ahlu sunnatil ma'rufuna biha ihtaju ila idhari dhalika lamma bazagat kurunu ahlil bida'i wal khilafi fakharajat tilka tawaifu wal firaku wa kanu ay ashabu hadhihil firaki yarawna annahum ala haqqin wa annahumul firqatun najiyah. Maka kemudian ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka butuh dan harus menampakkan pemahaman salafus saleh, yang mana para ulama salaf ini, ya, tidak diragukan lagi bahwasanya merekalah ahlu sunnah yang sesungguhnya, yang dikenal dengan sikap berpegang teguh dengan sunnah. Mereka ini butuh untuk menampakkan pemahaman yang benar ini. Kapan itu? Ketika telah muncul tanduk-tanduknya ahlul bid'ah, orang-orang yang menyelisihi jalan yang benar. Ketika telah keluar kelompok-kelompok dan firqah-firqah yang sesat, yang mana orang-orang yang mengikuti pemahaman ini memandang dan mengaku bahwa mereka di atas kebenaran dan bahwa mereka lah golongan yang selamat. Semua orang mengaku kalau sekedar pengakuan. Wa kullun yadda'i wasalan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzak. Ini ucapan para ulama. Kalau sekedar mengaku, semua bisa mengaku. Masing-masing orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengaku punya hubungan dengan mereka, berlepas diri dari mereka. Ya, kalau sekedar mengaku, semua mengakuinya. Maka karena pengakuan inilah yang menjadikan para ulama salaf memandang wajib untuk menjelaskan pemahaman ini secara nyata, bukan malah disamarkan. Di akhir zaman justru malah semakin perlu untuk diterangkan. Ya, untuk menjelaskan manhaj ini dengan terang-terangan agar manusia mengenalnya dan agar mereka bisa terhindar dari syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang membawa penyimpangan yang mengatasnamakan manhaj yang hak atau mengatasnamakan diri mereka lah sebagai pengikut kebenaran. Wa yastadilluna ala aqwalihim wa madzahibihim binususil kitabi wassunnati yunzilunaha ala araihim wa yusarrifunaha amma dallat alaihi zawahiruha. Mereka-mereka ini juga kelihatannya mengambil dalil untuk menetapkan pendapat dan pemahaman mereka dengan ya ayat-ayat Al-Qur'an dan kadang-kadang menukil hadis, tapi mereka tempatkan atau turunkan maknakan, ya mereka bawa kepada apa yang sesuai dengan pemikiran mereka, hawa nafsu mereka. Mereka memalingkan ayat-ayat tersebut dari makna yang ditunjukkan pada zahirnya. Contoh tentang sifat-sifat Allah. Inilah yang menjadi permasalahan. Musuh-musuh Islam ketika menghancurkan Islam, sudah pernah kita bahas, dari dua arah. Permusuhan terang-terangan menyiksa ketika mereka punya kekuatan, punya kemampuan. Yang kedua, ketika mereka memandang ya tidak bisa melakukan penentangan terang-terangan, maka mereka melakukan cara yang kedua, yaitu at-tashkik, membuat keraguan-raguan, menyebarkan pemahaman yang rancu, syubhat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi dan pengikut para nabi musuh-musuh penentang-penentang dari orang-orang yang durhaka, dan cukuplah dengan Rabbmu sebagai pemberi hidayah dan pemberi pertolongan. Allah memberikan hidayah untuk menghadapi syubhat kerancuan yang mereka sampaikan, pengkaburan yang mereka lakukan, dan juga Allah yang memberikan pertolongan dari permusuhan terang-terangan yang ditampakkan oleh musuh-musuh yang lain. Makanya ini yang menjadikan ya kewajiban untuk menjelaskan tentang pemahaman yang hak dengan terang-terangan di akhir zaman ini adalah kewajiban yang lebih ditekankan dan lebih dituntut lagi. Wa yad'una annahum muttabi'una lil kitabi was sunnati wa rubbama altabasal amru ala amatin nasi. Bahkan mereka mengaku-ngaku mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, yang ini terkadang menjadikan iltibas, tercampurnya atau rancunya pemahaman yang benar kepada kebanyakan orang-orang awam, orang-orang umum yang mereka tidak mengetahui, ya karena mereka selalu pengikut pemahaman yang sesat ini atau yang menyimpang ini selalu menggunakan zuhrufal qawli gururo, kata-kata indah yang menipu dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya menarik. Banyak orang yang tertipu. Kata beliau di sini, fahunah tajan nasu ila idhari madhabi salafi wa bayanihi. Ketika itulah, ya, berarti manusia pada waktu itu benar-benar membutuhkan penjelasan yang terang-terangan tentang manhaj salaf, penjelasan yang rinci dan gamblang tentang metode pemahaman salaf dalam beragama. Bagaimana cara memahami dalil, bagaimana pemahaman dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan berdasarkan kesepakatan para ulama salaf. Walidza kana ahlul ilmi minal a'immatil harisina ala an yubayyinu anna ma dzakaruhu wa ma qaluhu min masailil i'tiqad huwa qaulu man sabaqahum min a'immatis salafi minas sahabati wat tabi'ina wat tabi'ihim. Oleh karena itulah para ulama ahlus sunnah, para imam ahlus sunnah sangat bersemangat untuk menjelaskan bahwa pendapat yang mereka ucapkan, bahwa penafsiran yang mereka ucapkan dalam masalah-masalah keyakinan ini adalah pernyataan dari para ulama yang terdahulu, dari para imam salaf, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tadi kita baca Imam Ibnu Katsir menyebutkan kita harus merujuk kepada Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Thawri, Imam Lais Ibnu Sa'ad, Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq Ibnu Rahuya. Demikian pula Ibnu Abdul Is Al-Hanafi, Imam Al-Zahabi, mereka semua seperti ini. Makanya tidak bosan-bosan kita menjelaskan dan menukil ucapan para ulama salaf dalam masalah akidah, supaya generasi ini yakin ini bukan pemahaman yang baru yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita saja. Nukilannya jelas kalau kita baca kitab-kitab akidah, kalau kita menukil dari kitab-kitab para ulama salaf, ya, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Aqidatus Salafu Ashabil Hadith, Syarhu Sunnah, semua menjelaskan tentang masalah ini. Dan alhamdulillah kajian-kajian dalam masalah ini kita sampaikan, ya, dalam kajian rutin, atau para masyayikh, para ulama kita menyampaikan dalam daurah-daurah ilmiah yang mereka bawakan. Li yu'lama anna ma khalafa dhalika laysa huwa min qawlihim wala min hadihim wa annahu min aqwali ahlil bida'i wal khilaf. Agar masyarakat mengetahui bahwa yang menyelisihi pemahaman yang dinukil dari para ulama salaf ini, ya, menyelisihi tafsir dari para ulama salaf ini bukanlah ucapannya ahlus sunnah wal jamaah, bukan termasuk manhaj salaf, bukan termasuk petunjuk mereka, bahkan ini adalah termasuk ucapan atau pendapatnya ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Makanya ini semua yang menjadikan kita yakin, karena alhamdulillah dalam kajian kita selalu membaca kitab dan membaca nukilan, tidak menggunakan pendapat-pendapat pribadi. Kita selalu merujuk kepada tafsir yang menukil dengan jelas, bahkan dengan sanadnya, tafsir Ibnu Katsir maupun yang lainnya. Maka inilah yang merupakan metode yang alhamdulillah dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, ini yang selalu kita lakukan. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah menolong, ya, dan memudahkan kita untuk mengenalnya. Masyarakat juga alhamdulillah banyak di antara mereka yang kemudian mengikuti pemahaman yang benar ini. Meskipun datang fitnah, maka kita lebih giatkan lagi, lebih semangat lagi menjelaskannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua di atas kebenaran ini, ya, sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum, sampai di sini selesai, ya, pembahasan tentang bab ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat, menjadi pencerahan dan sebab kebaikan bagi kita semua, tentu juga terutama kepada kaum muslimin, ya, untuk mereka mengetahui bahwa agama Islam ini ketika kita mempelajarinya, ini menyangkut sebab yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ini lebih berharga dari harta apapun yang kita miliki. Maka kita jaga dengan sebaik-baiknya pemahaman kita, jangan kita hanya mengikuti sekedar ucapan atau kata-kata indah yang menipu. Pemahaman kita harus luruskan, masalah iman kita harus benarkan, kembali kepada dalil, supaya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diterima dan diridhoinya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Berkenan saya cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan yang tadi dilontarkan sebelum pengajian. Yang pertanyaan ini penting, maka saya jawab sehubungan dengan tuduhan-tuduhan yang keji dari sebagian-sebagian orang yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan kepada kita semua. Ada pertanyaan seperti ini. Ustaz, di luar sana ada sebagian orang yang bilang kalau Rojak TV atau Radio Rojak menjadikan tokoh-tokoh yang bermasalah di kerajaan Arab Saudi seperti Salman Al-Auda atau Al-Arifi dan lain-lain sebagai Syekh besar di Rojak, apakah hal ini benar? Karena setahu saya nama-nama tersebut tidak pernah ditokohkan, direkomendasikan oleh asatidah di Rojak, tapi fitnah tersebut selalu digembar-gemborkan oleh sebagian orang. Syukran atas jawabannya. Ya, barakallahu fikum, sudah kita bahas bahwa fitnah akan dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka kebenaran itu nampak, baik orang-orang yang ekstrim, melampaui batas, gulu, maupun orang-orang yang terlalu bergampang-gampang, bermudah-mudah. Kita tidak merekomendasikan diri kita sendiri, tapi kita selalu berusaha mengikuti jalan yang hak, ya, yang pertengahan, yang tidak ekstrim, berlebih-lebihan, dan juga tidak terlalu meremehkan, yang bersikap moderat. Inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang ditanyakan tadi tentang hal yang pernah, ya, yang dituduhkan bahwa Rojak TV atau Radio Rojak menokohkan sebagian dari tokoh-tokoh yang bermasalah ini semua adalah kedustaan. Kalau kita ingin melihat siapa yang ditokohkan, siapa yang paling sering ceramah dan semua orang mengetahuinya, ya, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala sering ceramah, berarti kita tokohkan dia, dan itu betul. Para ulama, para masyayikh kita yang ada di Arab Saudi, di Madinah misalnya, ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, yang sering muncul ceramah-ceramahnya, apalagi kemudian juga, ya, ulama besar kita Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, ini yang kita tokohkan, betul. Tapi kalau mereka ini kapan ditokohkan? Mungkin ada pernah kejadian beberapa tahun yang lalu, salah satu di antara mereka ini pernah dimunculkan ceramahnya yang sudah kita klarifikasi, sudah ditanyakan, ternyata ini kesalahan dari sebagian kru, ya, yang memunculkan ceramah ini tanpa konsultasi dulu dengan Ustadz Badrul Salam atau Ustadz yang lainnya, hafizahumullah ta'ala, dimunculkan itu pun sudah ditegur. Dan kalau tidak salah, Al-Akh atau Ustadz Fawaz, ya, telah melakukan klarifikasi tentang masalah ini karena dia penanggung jawab dalam masalah siaran, kalau tidak salah demikian. Ala kulli hal, ini sudah berlalu dan sekali atau dua kali nukil dengan kesalahan. Masya Allah, kalau kita ingin sebutkan orang-orang yang mengkritik ini dengan kesalahannya yang lalu, mereka pernah mengkafirkan pemerintah, pernah melakukan demo dan seterusnya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij misalnya, apakah mereka akan terima kita salahkan dengan hal-hal yang telah lalu mereka lakukan, yang kemudian mereka katanya telah bertobat darinya? Pasti mereka juga tidak terima. Ala kulli hal, ini semua adalah kedustaan dan kebohongan, ya. Kita berlepas diri dari menokohkan orang-orang yang bermasalah dalam pemahamannya. Kita hanya berusaha mengikuti para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan terbukti mereka lah yang paling sering muncul dalam ceramah-ceramahnya, ya, dalam ceramah-ceramah siaran langsung maupun rekaman-rekaman, yang kita bisa dapatkan ilmu yang bermanfaat dari mereka. Maka jawaban ini sekaligus merupakan klarifikasi terhadap tuduhan yang dusta tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang mengucapkan kalimat-kalimat dusta ini. Sama juga dengan orang yang mengatakan Rojak TV atau Radio Rojak itu dapat bantuan dari yayasan-yayasan yang bermasalah. Ini sama kejinya. Ya, naudzubillahi min dzalik, ini semua adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak ada buktinya, hanya kedustaan dari orang-orang yang dengki terhadap media sunnah ini ketika tersebar, yang kemudian mereka merasa terusik dengan pemahaman mereka, yang mereka menginginkan semua orang itu mengikuti pemahaman yang mereka bawa. Setiap yang berbeda dengan mereka maka adalah musuh. Maka ini tentu saja bukan merupakan metode pemahaman para ulama salaf, bahkan para ulama yang kita ketahui, dari para ulama besar kita yang kita dengarkan ceramah-ceramah mereka sampai sekarang masih ada. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahkan yang masih hidup, ya, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Mufti Kerajaan Arab Saudi, dan yang lainnya. Sampai sekarang kita dapati sikap mereka tidak seperti ini, mudah, ya, membid'ahkan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena perbedaan pendapat dalam hal-hal yang harusnya bisa dimaklumi karena perbedaan di antara orang-orang yang mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, semoga apa yang saya jelaskan ini menjadi klarifikasi dan pencerahan, serta mudah-mudahan menjadi sebab menjadikan mereka menyadari tentang tuduhan yang dusta ini, bahwa tuduhan seperti ini bukan hanya mencelakakan diri sendiri, tapi naudzubillah min dzalik, kalau sampai dengan tuduhan ini kemudian orang berpaling dari